sore melaksanakan haji. Pada saat hari tarwiyah, dia tidak di Mina, melainkan langsung ke Arafah. Dengan alasan karena mengikuti aturan penyelenggaraan haji. Bagaimana haji orang tersebut? Jawabannya hajinya syah. Hajinya tetap syah. Sebab tinggal pada hari ke-8 Dzulhijjah yang disebut dengan nama hari tarwiyah, tinggal di Mina, hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Iya. Kalau meninggalkan sebuah sunnah daripada haji, hajinya tetap syah.